Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Anafitina azzakumullah. Pada majlis-majlis yang lalu kita telah menjelaskan tentang makna salafiyah, pemahaman salaf, atau dengan bahasa mereka salafisme. Kesimpulannya adalah bahwasanya salafiyah Islam itu sendiri, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul itu sendiri, bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau amalkan bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Salafiyah dibangun di atas prinsip yang mulia Al-Kitab, Kitabullah, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang sahihah, memahaminya dengan pemahaman Salafus Saleh. Salafus Saleh dari kalangan para sahabah, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Dari sini, salafisme bukanlah sebuah hizib, bukan sebuah partai, bukan sebuah ormas, bukan sebuah gerakan-gerakan hizbiyah atau asabiyah yang lainnya. Salafisme adalah pemahaman, metodologi dalam beragama. Sehingga salafisme tidak ada pimpinannya, tidak ada pembimbingnya, pembinanya, atau yang diikuti selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salafisme tidak memiliki ADART kecuali Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Salafiyah, salafisme tidak memiliki struktural. Adanya pimpinan pusat, wilayah, daerah, kecamatan, ranting dan semisalnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada waktu pembukaan, waktu penutupan untuk menjadi salafisme. Tidak ada kartu anggota, kartu keanggotaan, kartu keorganisasian, kartu ketua, dan segala macamnya. Tidak ada. Bahkan semua kaum muslimin diwajibkan untuk memiliki pemahaman salafiyah dalam beragama. Diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Diwajibkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan diancam dengan penyimpangan bagi siapa saja yang beragama dengan selain salafisme, dengan selain Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Diancam dengan neraka di yaumul qiyamah nanti bagi yang beragama dengan tanpa pemahaman salafiyah. Ini semuanya sudah disampaikan pada majlis-majlis yang telah lalu. Ikhwanabidina azakumullah, salafiyah atau salafisme dengan makna di atas, dengan pemahaman dan pengertian di atas, memiliki syiar, memiliki khususiyah, keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang sesungguhnya itu semua adalah keistimewaan Islam, kelebihan-kelebihan yang ada pada Islam, keutamaan-keutamaan yang ada pada sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan majlis kali ini kita akan membawakan khasais as-salafiyah, keistimewaan-keistimewaan, syiar-syiar, tanda-tanda salafiyah, pemahaman salaf, salafisme. Tujuannya supaya kita memilikinya, mewujudkannya, dan kaum muslimin mengenalinya dengan syiar-syiar tadi, dengan khususiyah-khususiyah tadi. Yang pertama, ad-da'watu ila tauhid wa tahqiqil ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, berdakwah kepada tauhid, memurnikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam pembahasan tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata sebagai perwujudan daripada kalimat syahadah la ilaha illallah. Disebutkan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Wafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam risalahnya Haqiqatul Manhaj As-Salafi, menjelaskan tentang syiar ini. Beliau mengatakan wa hadza min a'zami khasa'isil manhaj as-salafi والذي تميز به عن غيره من المناهج ومسالك الفرق الأخرى. Ini adalah kekhususan manhaj salaf yang paling agung, yang paling besar. Dengan syiar ini terbedakan antara manhaj salaf dengan manhaj-manhaj dan maslak-maslak yang ditempuh oleh sekte-sekte yang lain. Ikhwanu fillah azakumullah, ini merupakan inti dakwah para anbiya wal mursalin. Dari mulai nabi dan rasul pertama yang diutus di muka bumi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka semuanya syiarnya tauhid, mendakwakan tauhid, memurnikan ibadah untuk Allah semata, memberantas segala bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di An-Nahl, di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyatakan, "An ya'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Dan jauhilah taghut-taghut itu, segala sesuatu yang disembah, diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Salafiyin, salafun salih, meniti jejak langkah para anbiya wal mursalin, meneruskan dakwatu tauhid di tengah-tengah umat ini. Dakwah mereka, ihtimamnya, perhatiannya, fokusnya kepada pembahasan tauhid ini. Mengkaji tentang tauhidur rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatannya, meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang pemberi rezeki, pengatur alam raya ini, yang menciptakan semua yang ada ini. Diesakan, mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Menjelaskan tentang tauhidul asma wa sifat, memurnikan asma dan sifatnya Allah. Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, memiliki as-sifatul ula, sifat-sifat yang maha tinggi. Dan secara khususnya pengkajian tentang al-ulu al-ubudiyah, tauhidul ubudiyah, tauhidul uluhiyah. Menjelaskan tentang makna syahada la ilaha illallah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan memberantas segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Maka salafiyah anti syirik, salafiyah anti khurafat, salafiyah anti khuzafalat, dan berbagai macam bentuk klenik-klenik kesyirikan yang ada. Baik itu dalam bentuk ngalah barokah kepada selain Allah, ngalah barokah di kubur-kubur wali, ngalah barokah di pohon-pohon keramat, ngalah barokah di pohon, di batu-batu keramat, atau yang semisalnya, atau dalam bentuk istighatsah, meminta pertolongan dalam kondisi yang genting kepada orang mati, atau kepada wali-wali yang telah mati, atau kepada wali-wali yang tidak ada di tempat, atau bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lain. Salafiyah menegakkan bendera tauhid anti syirik, dan itu merupakan dakwah para anbiya wal mursalin, inti dakwah, inti agama yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Ini yang membedakan antara salafiyah dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok yang lainnya, sebagian mereka hanya fokus pada masalah fadail, pembahasannya masalah keutamaan-keutamaan amal saja. Fadilah ini, fadilah ini, fadilah itu, dan segala macamnya. Tidak perhatian dengan tauhid. Seperti fadil saja. Seperti firqah tabligh. Sebagian mereka fokus sibuk dengan politik. Parlemen. Tapi enggak pernah ada wujudnya. Sekian abad, satu abad lebih atau kurang. Mereka berkutat pada urusan parlemen, politik. Enggak pernah ada wujud negara yang mereka inginkan. Seperti Ikhwanul Muslimin dengan PKS-nya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lainnya, daulah islamiyah, khilafah islamiyah. Tidak benar ada wujudnya khilafah islamiyah yang mereka impikan tadi. Seperti ada Hizbut Tahrir, demikian seterusnya. Hampir semua sekte-sekte yang ada itu tidak ada perhatiannya dengan tauhid, tidak ada perhatiannya dengan akidah yang sahihah, tidak ada perhatian untuk memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada. Bahkan dalam persepsi mereka, dalam pandangan mereka, membicarakan tauhid memecah belah umat, membicarakan tauhid menghentikan laju dakwah, membicarakan tauhid merusakkan agenda-agenda planning master yang mereka miliki. Nah, dengan membicarakan tauhid, Anda harus menyatakan ini tauhid, ini syirik, ini muwahhid, ini musyrik, ini begini, ini begini. Kata mereka memecah belah ummah. Maka syiarnya salafiyah, ini syiarnya para anbiya wal mursalin, syiarnya salafun salihin, menegakkan tauhidullah dalam dakwahnya, memberantas semua bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Tapi tidak hanya sampai sini saja, masih ada syiar-syiar yang lainnya yang itu merupakan khususiyah salafiyah. Saya katakan tanbih seperti ini, ada sebagian mereka yang juga begitu. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, masya Allah, luar biasa. Tetapi lupa dengan syiar-syiar yang lainnya, lupa dengan syiar-syiar yang lainnya. Bahkan mereka mengkebiri khususiyah yang lainnya yang akan kita bawakan insya Allah Taala. Seperti diam saja, semakin mengkerucut. Seperti haula sururiyin wa haula rajaiyin, yang mereka tegakkan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid saja, barakallahu fikum, tanpa yang lainnya. Sehingga ini baru pertama. Yang kedua, yang kedua ialah at-tajarrudu fil ittiba' linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Memurnikan ittiba' hanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka punya prinsip ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan murni, dengan bersih. Wal hadar minal bid'i wal mubtadi'in, dan mewaspadai berbagai macam bentuk kebid'ahan, kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Ini adalah konsekuensi daripada kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensinya adalah tajridul mutaba'ah linnabi alaihi salatu wasallam. Memurnikan ittiba', mengikuti hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai qudwatun hasanah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah alaihi salatu wasalam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Perintah untuk menjadikan Rasul sebagai tauladan yang baik, qudwatun hasanah, uswatun hasanah dalam semua aspek kehidupan. Pada ucapan-ucapan beliau, pada perbuatan-perbuatan beliau, pada kondisi-kondisi beliau, dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, dakwah, akhlak, adab, dan semua aspek kehidupan yang lain. Hanya Rasul qudwah hasanahnya. hanya Rasul yang diikuti, hanya Rasul sebagai pimpinan mereka, pembina mereka, pembimbing mereka. Rasulullah SAW. Tajridul mutaba'ah, memurnikan mutaba'ah kepada Rasul dalam bentuk menjadikan Rasul sebagai hakim yang memutuskan semua perkara-perkara yang ada. Dengan cara kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi persengketaan atau perbedaan paham atau perselisihan apa yang semisalnya. Di antara konsekuensi mutaba'ah menjadikan Rasul sebagai hakimnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Allah, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Yang dinafikan keabsahan iman, bukan kesempurnaan iman. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka tidak mendapati rasa berat dalam jiwa mereka atas apa yang telah kamu putuskan, dan mereka pasrah dengan sepenuhnya. Ini menunjukkan kewajiban menunjuk Rasul sebagai hakim kita di dalam memutuskan semua perkara kita. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada persengketaan, ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perpecahan di kalangan kaum muslimin, salafiyah, salafisme mengajak kaum muslimin kembali kepada Rasulullah SAW, kembali kepada sunnah-sunnah beliau, bimbingan-bimbingan beliau, yang mencocokinya dikatakan benar, yang menyelisihinya dikatakan salah. Allah menegaskan dalam ayat yang lain, An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu tawila." Kalau kalian bersengketa dalam satu perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Para mufassirin sepakat, ijma' ahli tafsir menyatakan kembali kepada Allah, kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Rasul semasa hidupnya, kepada beliau dan sunnahnya. Adapun setelah wafatnya Rasul, kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini prinsip yang sangat mendasar. Juga dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah tentang syiar yang kedua ini, "Wa hadha aidha min a'zami ma yakhtassu bihi al-manhajus salafi." Ini juga termasuk kekhususan manhaj salaf yang paling agung. Dua ini yang paling agung. Dengan prinsip yang kedua tadi, syiar yang kedua tadi, salafiyah, salafisme tidak mengajarkan fanatisme, anti fanatisme, baik fanatik golongan atau fanatik kelompok atau fanatik partai atau fanatik ormas atau fanatik organisasi atau fanatik kepada tokoh tertentu atau lembaga tertentu atau daerah tertentu atau suku tertentu atau yang lain-lainnya selain Al-Quran dan Sunnah. Salafiyah itu ittiba', anti fanatisme, anti asabiyah, anti hizbiyah, semua kembalinya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ittiba'nya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini tidak ada pada semua sekte-sekte yang lain. Hampir semua sekte yang ada, bahkan hizbiyah-hizbiyah yang ada, asabiyah-asabiyah yang ada, parpol-parpol, ormas-ormas yang ada, tidak ada yang kembali kepada Rasulullah SAW ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perseteruan, ketika ada perpecahan. Di antara ciri-ciri penyimpangan mereka, kembali kepada tokoh mereka sendiri-sendiri, kembali kepada ART mereka masing-masing. Terkait dengan parpol, jelas hizbiyahnya. Partai politik, jelas kotornya. Semuanya mengacu kepada ART parpolnya. Gak harus bicaranya parpol kok, bicara Quran dan Sunnah itu kejauhan ya. Ormas-ormas yang ada, semuanya kembalinya kepada ART ormasnya. Keputusan-keputusan tarjihnya, keputusan-keputusan bahtul masailnya, larinya ke sana. Bukan kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika berbicara, selalu mengatasnamakan ormas. Ketika jumpa pers, selalu mengatasnamakan parpol dan ormas. Sedikit pun tidak membawa Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak membawa Quran dan hadis. Yang ada atas nama parpol, atas nama ormas, atas nama kelompok fulan. Wahadal. Jangan bilang seperti orang semuanya tahu kalau sudah bilang parpol, wadih. Ormas, jelas. Di Indonesia enggak banyak ormasnya. Jangan mengatakan seperti. Barakallahu fiik. Begitu pula ya khanam tina azzakumullah. Semua al-firakul dhalah. Sekte-sekte yang sesat. Tanpa terkecuali. Juga demikian mereka punya prinsip. Asadiyah. Fanatisme. Hizbiyah. Selalu kembali kepada tokohnya masing-masing. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebut apa saja yang kamu mau sebutkan. Contoh apapun dari firqa-firqa yang ada, kembalinya kepada ADART yang ada. Tablighiyah, kelompok jamaah tabligh itu, ketika ada ikhtilaf, tanya sama mereka. Kalau ikhtilaf kembali kepada siapa, pasti akan mengajak pengikutnya. Sini, kamu tuh jamaah tabligh, kembali kepada tokoh kamu, kembali kepada golongannya kamu. Ketika ada yang kembali kepada yang lainnya, exit. Nggak ada keluar. Sudah demikian. Semua yang ada itu. Sedikit pun, sekalipun, tidak ada di kalangan mereka yang tajridul mutaba'ah linnabi alaihi salatu wassalam. Memurnikan, mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hatta sufiyah. Dengan berbagai macam tariqat-tariqatnya. Dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman di antara mereka. Lebih parah lagi kalau itu. Itu jelas sendiko dawuh. Tahu sendiko dawuh ya Pak? Sami'na wa ato'na. Opo jare kiai. Kiai ku ngomong ngene ya ngono. Itu mereka. Betul-betul membebek kepada tokoh-tokohnya. Lupa dengan Allah. Lupa dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lupa dengan Al-Quran. Lupa dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka dikungkung oleh hizbiyah. Dikungkung oleh asabiyah. Sadar atau tidak sadar. Maka syiar salafiyah yang paling agung. Di samping tauhid. Juga ittiba' sunnah. Ittiba' Nabi alaihi salatu wassalam. Dari prinsip ini juga. Salafiyah. Anti bid'ah. Salafiyah anti bid'ah, baik itu bid'ah dalam perkara ritual ibadah, bid'ah amaliyah, atau bid'ah lafziyah, terkait dengan lafaz-lafaz yang bid'ah, atau terkait dengan i'tiqadiyah, atau terkait dengan afkar, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Salafiyah itu anti dengan yang namanya bid'ah, ritual-ritual bid'ah. Tolak. Rasul mengatakan dalam sabdanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dengan tanpa contoh sunnah kami, kata Rasul, "fahuwa raddun," tertolak. Itu yang dikatakan sebagai bid'ah. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain yang masyhur, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama. Pada agama, bukan pada perkara dunia. Sebab perkara-perkara yang baru pada agama adalah bid'ah. Bid'ah adalah sesat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "Wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar," dan semua yang sesat tempatnya dalam neraka. Maka salafiyah anti semua bentuk kebid'ahan, ritual-ritual bid'ah apapun bentuknya, diberangus oleh dakwah salafiyah, oleh salafiyah ini, dikarenakan pertentangan langsung dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan langsung merusak konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Prinsip salaf dalam perkara amaliyah ibadah harus mencontoh Rasul. Satu, dalam perkara kaifiyah, tata cara ibadahnya harus sesuai dengan Rasul. Dua, waktu pelaksanaan ibadahnya harus dengan ketetapan dan bimbingan Rasul. Tiga, tempat pelaksanaannya harus ada bimbingan Rasul, dengan contoh Rasul. Empat, jumlah, bilangan, berapa kali ibadahnya, diulang berapa kali, jumlahnya berapa, harus dengan contoh Rasul. Lima, takaran, ukurannya berapa, berapa kilo, berapa gram, dan segala macamnya sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam lima perkara ini, barang siapa yang ritual ibadahnya, amaliyahnya, tidak ada padanya satu dari lima perkara tadi, atau menyelisihi Rasul pada satu dari lima perkara tadi, maka dinyatakan bid'ah, dinyatakan muhdatsah, dinyatakan tertolak, pelakunya dinyatakan mubtadi', pelaku bid'ah yang sesat, yang berdosa, dan amalnya sia-sia belaka. Ini semuanya yang mengatakan Rasul, mengatakan dolalah, sesat, bid'ah. Bukan saya cuma mengucapkan dan mengulang saja lafaz tadi. Barakallahu. Sehingga salafiyah betul-betul murni ketika beribadah itu cek dulu, ini ada contohnya ataukah tidak, bimbingan Allah dan Rasulnya terkait dengan bab ini ada ataukah tidak. Tidak asal beramal, tapi betul-betul beramal dengan bimbingan Rasulullah SAW. Itu merupakan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Itu merupakan bentuk pemurnian kita dalam mengikuti Rasulullah SAW. Mau berzikir, zikir syar'i atau enggak syar'i? Kok diem saja ini? Ini melumunya ngantuk atau gimana ya, Pak? Zikir syar'i atau enggak syar'i? Ya apa sih? Syar'i, ada syariatnya berzikir dalam Islam. Ketika Anda hendak berzikir, jangan langsung asal zikir toh ae. Tahu-tahu zikir, tahu-tahu. Ada contohnya, ada aturan mainnya. Lihat apa yang dibimbingkan Rasul dalam zikir ini. Apakah ada adab-adabnya, ataukah ada waktu-waktunya, ataukah tempat-tempatnya, jumlah-jumlahnya. Lihat, amalkan zikir tadi sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita kamu mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan asal berzikir. Kalau beliau mengatakan zikirnya 33. Zikirnya 10. Jangan kamu kurangi, jangan kamu tambahi kecuali dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu zikirnya setelah salat, setelah ini pagi, setelah ini petang, kerjakan waktunya sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jangan cari waktu sendiri. Jangan bikin jumlah sendiri, jangan bikin ritual sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga ketika salaf ditanya tentang masalah tahlil, hukumnya apa? Jawabannya la ilaha illallah, kalimat thayyibah, ucapan yang bagus. Ya, keutamanya sangat banyak. Tahlil itu mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, termasuk zikir yang disyariatkan, digabungkan biasanya dengan tasbih, takbir, tahmid. Tapi kalau kemudian bertahlil tadi dikhususkan harus jumlahnya sekian, dikerjakan ketika ada orang mati pada hari kesekian, kesekian, kesekian, itu yang tidak ada contohnya. Di sini kita mengatakan maaf, ritual Anda itu bid'ah. Jangan marah, tahlil bid'ah. Tahlilnya enggak bid'ah. Tata cara Anda itu yang bid'ah. Penentuan waktunya itu yang bid'ah. Jumlahnya itu yang bid'ah. Kalimat la ilaha illallah kalimatun thayyibah. Ada paham? Barakallahu fikum. Maka semua bentuk ritual-ritual bid'ah, salafiyah, salafisme, anti dakwah mereka itu anti syirik, anti khurafat, anti takhayulat, anti khuzabalat, anti bid'ah, dan yang lain-lainnya. Murni. Murni tauhid, memurnikan tauhid, ibadahnya kepada Allah semata, tanpa sekutu baginya, tanpa syirik. Murni mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beribadah dengan sunnah, tidak ada yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan tadi, khurafat-khurafat tadi. Ini yang paling pokok dari khususiyah salafisme. Konsekuensi dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, khususiyah yang ketiga ialah iqtifa'u athari salaf min as-sahabati wa tabi'in wa atba'ihim. Meniti jejak langkah salafus saleh, meniti jejak langkah salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Nah, dalam memahami agama Allah ini, dalam memahami Quran dan Sunnah, dalam mempraktikkan agama Allah yang mulia ini, meniti jejak langkah salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ini adalah prinsipnya, khususiyahnya, syiarnya salaf, syiarnya ahli sunnati wal jamaah, syiarnya para imam-imam ahli sunnati wal jamaah semenjak zaman dahulu kala. Disebutkan oleh al-imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, namanya Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi Al-Hanbali. Beliau menjelaskan tentang prinsipnya ahli hadis, prinsipnya ahli sunnah. Beliau mengatakan mazhabuna wa ikhtiyaruna. Mazhab kami, ahli hadis, ahli sunnah. Pilihan kami, ahli hadis, ahli sunnah. Ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi wa tabi'ina min ba'dihim bi ihsan, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, ittiba' tadi, dan mengikuti para sahabatnya dan para tabi'in setelah mereka yang ikut dengan baik. Yang kita inginkan mengikuti jejak langkah salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Wa tamassuk bi madhhab ahli al-athar mithli Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahowai wa Ishaq ibn Ibrahim wa Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam wa Syafi'i. Madhab kami ahli hadis adalah berpegang dengan madhabnya ahli athar, madhabnya ahli hadis semisal Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim Ibn Rahowai, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, dan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waluzumul kitab wa sunnah wal-dhabu an la'immatil muttabi'ati li'athari salaf. Madhab kami menetapi Quran dan sunnah, membela para imam-imam yang mengikuti Quran dan sunnah atharus salaf. Wa ikhtiyaru makhtarahu ahlu sunnati min al-a'immati fil amsar mithal Malik bin Anas fil Madinah wal Auza'i bil Syam wal Layth ibn Sa'd bin Misr wa Sufyan ats-Tsauri wa Muhammad bin Zaid bil Iraq. Dan kami memilih apa yang dipilih oleh ahlu sunnah, para imam, imam ahlu sunnah mancanegara, seperti Imam Malik bin Anas di kota Madinah, Al-Auza'i di kota Syam, Lais ibn Sa'd di kota Mesir, Sufyan ats-Tsauri dan Hammad bin Zaid di kota Irak. Ini adalah prinsipnya ahlu sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabatnya, menetapi Quran dan sunnah, kembali kepada bimbingan para ulama-ulama yang terkemuka, yang dibawakan nama-namanya tadi. Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, Hammad ibn Zaid, Al-Auza'i, Lais ibn Sa'd, demikian seterusnya para ulama-ulama sama dengan mereka semuanya. Ini prinsipnya mereka. Kenapa harus dengan pemahaman salaf? Dibahas kemarin sebagiannya, khulasahnya. Kenapa kita harus dengan pemahaman salaf? Kenapa harus kembali kepada jalannya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in? Jawabannya adalah, yang pertama, itu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, Allah meridai mereka. Dalam nassul Quran, Rasul alaihi salatu wassalam memuji mereka. Dalam nassul hadis, adapun dalam Quranul Karim disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an al-ayah. Generasi pertama umat ini yang mendahului pada Islam dari kalangan umat ini, dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang ikut dengan mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surganya. Al-muhajirin wal-ansar, sahabat. Tidak ada lagi yang lain. Wal-lazina taba'uhum bi-ihsan, para tabi'in. Atba'u tabi'in, dan siapa saja yang meniti di langkah mereka, ila yaumiddin. Itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Adapun Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, ini para sahabat, lalu yang setelah mereka, para tabi'in, kemudian setelah mereka lagi, para tabi'in. Tiga generasi utama inilah yang dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam Setelah itu tidak ada jaminan pujian. Setelah itu tidak ada penghormatan, pemuliaan. Orang-orang yang selain mereka bisa mendapatkan keutamaan tadi apabila dia meniti jejak langkah mereka dengan baik. Maka prinsipnya salafiyah meniti jejak langkah para sahabat, para tabi'in, arba'ut tabi'in, dikarenakan itu kewajiban dari Allah dan Rasulnya, dan dikarenakan itulah satu-satunya jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'us salaf. Barakallahu fikum. Di samping juga para sahabat adalah kaum muslimin yang paling afdal, orang yang paling dalam keilmuannya, yang paling luas pengetahuannya, yang paling kuat imannya, yang paling lembut hatinya, yang segala-galanya yang enggak mungkin disamai oleh siapapun di antara mereka selain mereka. Para sahabat yang tahu turunnya wahyu, kapan wahyu turun, tentang apa, tentang siapa, di mana, apa kasusnya, tahu. Mereka yang langsung mencatatnya, mereka yang langsung mendengarkannya dari Rasulullah SAW, langsung mengkajinya dengan Rasulullah SAW, mereka langsung mendengarkan sabda-sabda Rasul, langsung mengamalkan Islam bersama Rasul, langsung mencontoh perbuatannya Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menyamai mereka dari kalangan selain mereka semua ila yaumiddin. Sehingga harus kembali kepada pemahaman salaf. Ini adalah prinsip yang begitu mendasar. Ini prinsipnya salafiyah yang paling mendasar. Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tauhidullah, ittiba'ur rasul, dan fahmu salaf. Ini yang paling utama. Ini puncak, ini merupakan pokok dari semua pokok-pokok yang ada pada salafisme salafiyah. Barakallahu fikum. Dengan prinsip ini, ahlu sunnati wal jamaah memahami Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Salafiyah ahlu sunnati wal jamaah beragama memahami agama Allah ini dengan pemahaman salaf. Bukan dengan pemahaman siapapun, dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Salafiyah memberangus pemahaman selain salaf. Anti dengan semua pemahaman-pemahaman selain salaf. Baik itu pemahaman tokoh-tokoh ormas, pemahaman tokoh-tokoh parpol, pemahaman tokoh-tokoh sekte-sekte yang ada. Salafiyah menolak, melarang keras memahami agama dengan akal semata, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, ahli filsafat, ahli ilmu kalam, ilmu mantik, dan semisalnya. Salafiyah menolak, melarang dengan keras memahami agama dengan ro'yu-ro'yu semata. Pendapat saya, hebat saya, menurut saya, kalau saya, dan segala macamnya. Tolak. Seperti ahlul ra'i. Ahlul ra'i sesungguhnya sama dengan ahlul bid'ah. Cuma dikenal dengan ro'yu-ro'yunya. Salafiyah, salafisme menolak dan melarang memahami agama dengan perasaan saja, naluri saja. Seperti kaum tasawuf. Dan semua cara-cara dalam memahami agama selain salaf ditolak, dilarang, diharamkan di dalam prinsip salafiyah, salafisme. Yang ada hanya pemahaman salafun salih, para sahabat, para tabi'in, dan para at-ta'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Mari ikhwan, tak cari kan. Beliau menyatakan tentang prinsip tadi. Disebutkan dalam kitab beliau Haqiqatul Manhajus Salafi. Beliau mengatakan fal manhajus salafi qa'imun 'ala al-'ilm asy-syar'i al-mabni 'ala kitabillahi subhanahu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a alaihi salaful ummah min as-sahabati wat tabi'in wa atba'ih. Manhaj salaf, salafisme itu tegak dibangun di atas ilmu syar'i, ilmu yang dibangun di atas prinsip kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan apa yang disepakati oleh salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jelas Quran, sunnah, pemahaman salaf, tauhid, ittiba', pemahaman salaf. Beliau mengatakan walaysa mabniyan ala ara'ir rijal wala ala al-fikr wala ala mabadi'il falsafah wa ilmi al-mantiq al-yunani wa ilmi al-kalam wala ala taqlid al-aba kama yaslukuhu ahlul ahwa wa ahlul adyan al-mukhtalifa aw kama kana alayhi ahlul jahiliyah. Salafisme, manhaj salaf tidak dibangun di atas ra'yu tokoh-tokoh tertentu. Tidak dibangun di atas pendapat-pendapat tokoh-tokoh tertentu. Tidak juga dibangun di atas pemikiran tertentu. Atau dasar-dasar filsafat, atau ilmu mantik Yunani, atau ilmu kalam. Tidak pula dibangun di atas prinsip membebek kepada moyang-moyangnya. Membebek kepada tradisi yang ada. Membebek kepada leluhur-leluhur yang ada. Enggak demikian. Enggak sebagaimana yang ditempuh oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah. Atau agama-agama yang lain yang menyelisih Islam. Atau sebagaimana dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu kala. Wadih jelas gamblang. Kalau ahlul bid'ah, mereka yang mengaku kembali kepada Quran, sunnah, Quran, sunnah, Quran, sunnah. Ketika ditanyakan dengan pemahaman siapa, tentu jawabannya dengan pasti mengatakan tokoh kami, pembina kami, tarjih kami, bahtul masail kami, dan segala macam. Tidak kembali kepada pemahaman salaf. Yang lain mengatakan, pendapat saya begini. Yang lain mengatakan, saya sudah mendapati nenek moyang saya seperti ini. Leluhur kami, tradisi kami seperti ini. Demikian seterusnya. Ini yang membedakan antara salafiyah, salafisme dengan yang lain. Yang membedakan antara orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Banyak yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sufiyah mengaku sebagai aswaja. Khadul muflisin mengaku sebagai ahlu sunnah. Sururiyin mengaku sebagai ahlu sunnah. Ash'ariyin mengaku sebagai ahlu sunnah. Maturidiyah mengaku sebagai ahlu sunnah. Khawarij mengaku sebagai ahlu sunnah. Hampir semua sekte-sekte yang ada, terutama di zaman sekarang ini, mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Mengaku kembali pada Quran dan sunnah. Tapi yang membedakan adalah prinsip dengan pemahaman siapa. Ala fahmiman dengan pemahaman siapa. Di situ akan terbongkar hakikatnya. Ternyata masing-masing mereka menggunakan slogan Quran dan sunnah untuk menipu umat. Sebab ketika ditanya dengan pemahaman siapa, semua mengatakan dengan pemahaman tokohnya masing-masing. Jamaah Tabligh dengan pemahaman Muhammad Ilyas sendiri mereka dan tokoh-tokoh mereka. Ikhwanul Muslimin dengan pemahamannya Syed Qutb, dengan pemahaman Hasan al-Banna, dengan pemahamannya Syed Hawa dan tokoh-tokoh mereka. Semuanya kembali kepada pemahaman tokoh masing-masing dalam memahami agama ini. Sehingga mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah wal furqah. Barakallahu. Ini yang paling mendasar. Quran, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah dalam aspek kehidupan yang ada. Yang keempat, masih kuat? Masih kuat? Harus kuat. Perjanjiannya adalah sampai jam 12. Jadi ya, sudah mulai ngantuk-ngantuk, tolong kemudian ambil air wudhu supaya hilang ngantuk. Gitu ya. Yang ke loh kok diem saja. Yang keempat adalah al-ijtima' wal-i'tilaf wa'adamul furqah. Di antara khususiyah keistimewaan salafisme, salafiyah, adalah mereka selalu bersatu. Ijtima' bersatu. Selalu wifaq sama. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka dalam perkara prinsip-prinsip agama. Makna daripada poin ini adalah seseorang yang di atas pemahaman salaf, seseorang yang berpegangan dengan salafiyah, salafisme, dimanapun mereka berada, satu akidahnya, satu prinsip agamanya, satu ucapan-ucapannya, lafadznya beda, maknanya sama. Tidak ada perbedaan akidah di tengah-tengah mereka. Tidak ada perbedaan prinsip di tengah-tengah mereka. Semuanya satu. Dikarenakan munculnya dari wahyu yang sama, dari sumber yang sama, lentera yang sama, Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang mengaku sebagai salafi, mengatakan dirinya punya pemahaman salafisme, salafiyah, ternyata beda akidahnya, itu omong doang, omong-omong doang, umdu ya ikhwan. Salafi yang palsu dinyatakan menyimpang dari salafiyah sesuai dengan penyimpangannya masing-masing. Ini keistimewaannya salafiyin, salafiyah, dari mulai zaman para sahabat sampai zaman sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti, di semua negara, di semua wilayah, satu prinsipnya, satu akidahnya. Berkumpul di atas. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Qawwamus Sunnah Abu Al-Qasim Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Asbahani. Dalam bukunya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, ketika beliau menjelaskan tentang bukti-bukti kebenaran ahli hadis, ahli sunnah, menyebutkan syiar ini tadi. Saya bacakan. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithihum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafa min awalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim wa tafa'uti ma bainahum fi diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar wa jaddahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah wa namatin wahid yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wala yamiluna fiha qulubuhum fi dzalika wahid wa naqluhum wahid la tara bainahum ikhtilafa wala tafarruqa fi syai'in ma wa in qalla bal law jama'ta jami'a ma jara 'ala alsinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid wa jara 'ala lisanin wahid wa hal 'ala alhaqqi dalilun abyad min hadha qala ta'ala afala yatadabbaruna alquran walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Yang artinya, kata beliau, di antara bukti dalil yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah di atas kebenaran, kalau kamu menelaah, kalau kamu menelaah mengkaji semua kitab-kitab karya-karya tulis mereka dari mulai awal sampai akhir mereka, orang-orang dahulu, orang-orang sekarang ini, dalam keadaan negara mereka berbeda-beda, masa dan waktu mereka berbeda, rumah-rumah saling berjauhan di antara mereka, masing-masing tinggal di sebuah negara yang berbeda dengan negara yang lainnya, kamu akan mendapati mereka semua pati dalam bab akidah, dalam bab prinsip, satu jalurnya, satu macam, satu prinsip. Mereka berlangsung, berjalan dalam prinsip ini di atas sebuah tariqah. Mereka tidak akan menyimpang daripadanya, tidak akan berpaling daripadanya. Yaitu tariqah Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Hati mereka satu. Penukilan mereka juga satu. Kamu tidak akan mendapati ada ikhtilaf di antara mereka dalam perkara akidah. Tidak pula kamu dapati perpecahan di antara mereka dalam perkara sedikit pun dalam perkara akidah. Tidak pernah ada. Bahkan kata beliau, kalau seandainya kamu mengumpulkan semua yang beredar, yang berlangsung dari lesan-lesan mereka, yang mereka nukilkan dari salaf-salaf mereka, kamu pasti akan mendapati seolah-olah itu datang dari hati yang satu, berlangsung beredar dari lesan yang satu. Apakah ada bukti yang lebih jelas daripada ini untuk al-haq? Jawabannya tidak ada lagi. Itu bukti yang begitu jelas. Ini syiarnya salafiyah, salafisme. Dari mulai zamannya para sahabat, zaman kita sampai yaumul qiyamah, yang namanya salafiyah, salafiyah hanya itu. Tidak bakal berubah. Kondisinya bagaimanapun, zamannya bagaimanapun, generasinya bagaimanapun, itu akidah mereka satu. Satu ucapan, satu prinsip, satu akidah. Walaupun mereka hidup di masa yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, negara yang berbeda-beda, semuanya sama. Satu akidah. Allah mengatakan, apa mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Qur'an itu datangnya dari selain Allah, sungguh mereka akan mendapati ikhtilaf yang sangat banyak. Dikarenakan Al-Qur'anul Karim dan sunnah dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Setelah itu, Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah menjelaskan sebabnya. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis annahum akhadhu ad-din min al-kitab was-sunnah wa tariq an-naql fa awrathahum al-ittifaq wal-ikhtilaf. Sebab sepakatnya ahli hadis ialah dikarenakan mereka mengambil agama ini dari Quran dan Sunnah dan dengan tariqatun naql, menukil dari salaf, sehingga memunculkan kesepakatan dan persatuan akidah di antara mereka. Wa ahlul bid'ati akhadhu ad-din min al-ma'qulat wal-ara' fa awrathahum al-iftiraq wal-ikhtilaf. Sementara ahlul bid'ah, mereka mengambil agamanya dari akal-akal mereka sendiri, ra'yu-ra'yu mereka sendiri, maka memunculkan perbedaan dan perpecahan. Antum resapi ikhwan fillah azakumullah, antum resapi ikhwan fillah azakumullah, kondisi salafiyin zaman sekarang. Barakallahu fikum. Lingkup yang paling kecil, yang ada di balik papan, rumahnya hanya berdekatan. Ada yang jauh, ada yang setengah kil dari sini, jauh dari sini. Satu akidahnya. Ada yang menyimpang langsung. Ini menyimpang. Exit. Kan begitu. Ida ya kan salah. Jauh lagi, Kaltim. Semua ahlu sunnah salafiyin satu Kalimantan Timur ini. Satu akidahnya. Satu prinsipnya. Ada yang menyimpang. Exit. Se-Indonesia ini. Semuanya sama. Akidahnya yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Sunda, dan yang lain-lainnya. Semuanya sama. Satu akidah. Ada yang menyimpang akidahnya, exit. Menyimpang akidah harus keluar dari salafiyah. Dia muslim dan menyimpang. Begitu pula ketika dikumpulkan semua salafiyin mancanegara yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, Singapura, yang dari Yaman, yang dari Saudi, yang dari mana-mana. Satu akidah. Ada yang menyimpang dari salafiyah, exit. Muslim yang menyimpang, bukan salaf. Barakallahu. Itu nampak ketika berangkat ke tempatnya para masyayikh, para ulama. Ketika berjumpa dengan para masyayikhul kibar di sana. Berkumpul salafiyin mancanegara. Ini Indonesia. Yang ini dari Yaman. Ini dari Kuwait. Ini Aljazair. Ini Prancis, ini Belanda, ini Britania, yang ini Albania, ini dari Irak, dari mana mana, kumpul di satu, satu akidah, satu prinsip. Barakallahu fiikum. Yang kita baca dari kemarin-kemarin ya bukunya para ulama Timur Tengah, kita orang Indonesia. Kita menyampaikan salafisme, pemahaman salafiyah di Indonesia. Yang kita pakai, satu ada yang bukunya orang Kuwait, Syekh Abdullah bin Salfiq al-Bathiri. Ada yang bukunya orang Yaman, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Ada yang bukunya orang Saudi, Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Dari mana-mana. Satu prinsip, satu akidah. Itu merupakan bukti kebenaran salafisme. Silakan dikaji. Yang kepingin membuat riset, pengkajian, silakan dikaji. Tapi ingat, salafiyah yang sesungguhnya, yang di atas Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bukan yang ngaku-ngaku salafi, ngaku-ngaku ahlu sunnah tapi menyimpang. Itu semuanya exit. Nah, bukan salafi, muslim yang menyimpang. Barakallahu fikum. Yang ke yang berapa? Yang kelima. Kok jadi enam sih? Yang kelima. Di antara khususiyah salafiyah ialah al-istimrar wal-baqa. Salafiyah ini akan terus ada sampai menjelang kiamat nanti. Walaupun semua musuh-musuh agama bersatu untuk memberangus salafiyah, meredam salafiyin, bahkan mungkin la qadarahullah, jangan sampai terjadi, membantai salafiyin yang namanya salafiyah akan terus ada istimrar wal baqa, terus ada sampai menjelang kiamat nanti. Kadang besar, kadang terang benderang jelas, kadang sedikit, tergantung kondisinya masing-masing, tempatnya masing-masing. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tentang At-Ta'ifa Al-Mansurah. Kata Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Dengan lafaz ini, Imam Bukhari. Akan senantiasa ada, la tazal, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku zahirin, tampil, menang, hingga datang kepada mereka perkara Allah dalam keadaan mereka menang. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, "Walan yazala amru hadhihi al-ummati mustaqima hatta taqum as-sa'ah atau hatta ya'ti amrullah." Akan senantiasa urusan umat ini istiqamah, urusan umat ini senantiasa istiqamah hingga tegaknya kiamat atau hingga datangnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya dengan lafaz yang lain, "Layyabraha hadza dinu qa'ima yuqatilu alaihi 'isabatun min al-muslimin hatta taqum as-sa'ah." Terus menerus, layyabraha, terus menerus, senantiasa agama ini akan tegak, akan berperang membela agama ini sekelompok dari kalangan kaum muslimin hingga bangkitnya kiamat. Juga dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu 'isabatun min ummati yuqatiluna 'ala amrillah qahirina li'aduwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahum as-sa'ah wa hum 'ala dhalik." Akan senantiasa ada satu isabah, satu golongan, satu kelompok dari umatku berperang di atas perintah Allah. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini lafaz yang sangat penting. Qahirina li'aduwihim. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Tidak akan membahayakan mereka. Siapa saja yang menyelisihi mereka. Hingga kiamat datang kepada mereka. Dan mereka tetap di atas kemenangan tadi. Dan masih banyak lagi lafaz-lafaz yang lain terkait dengan masalah ini. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya, Ta'ifah Al-Mansurah yang dimaukan di sini adalah Al-Firqatu Najiyah, Ahlus Sunnati Wal Jamaah, Salafiyin, dengan pemahaman Salafiyahnya, Salafismenya. Antum perhatikan dalam hadis ini, Evan, semuanya menggunakan kata-kata la tazalu, lan yazala, lan yabrah. Itu artinya istimrar wal baqa, akan senantiasa ada dan terus ada. Tidak akan pernah pudar dan sirna. Tidak bakal pernah punah sedikit pun. Yang kedua, bukan semata-mata pudar, bukan semata-mata istimrar, terus-menerus ada. Lebih daripada itu, mereka senantiasa menang, tampil di atas kebenaran, senantiasa membela agama Allah yang mulia ini, Dan subhanallah mereka qahirina li'aduwihim. Allah memberi kemenangan kepada mereka. Mengalahkan musuh-musuh mereka. Meredam musuh-musuh mereka. Rasul mengatakan la yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Sampai datangnya perkara Allah. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Abadiri hafizahullahu ta'ala wa ra'a dalam bukunya Haqiqatul Manhajis Salafi. Setelah membacakan dan membawakan ayat-ayat di atas, beliau mengatakan wal muradu bihadihi al-isabah ahlus sunnah at-ta'ifa al-mansurah atba'ul manhajis salafi. Yang dimaksudkan dengan kelompok ini adalah ahlus sunnah ta'ifa al-mansurah, pengikut salafisme, pengikutnya manhaj salaf. Wal baqiyat wal baqiyatul mustamirrah hatta takuna akhiruha tilk allati takunu ma'a Isa. Dan keberlangsungan itu tadi terus menerus hingga akhir daripada ta'ifah al-mansurah tadi adalah kelompok yang bersama dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman nanti, bersama dengan Imam Mahdi nanti juga. Wal muradu bi amrillah ay hububu tilkar rih allati ta'khudhu ruha kulli mu'min wa muslimin ba'da Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksudkan dengan perintah Allah dalam hadis ini adalah berhembusnya angin. Disebutkan dalam riwayat yang lain, anginnya selembut sutra seharum misik yang akan mencabut nyawa setiap orang yang mukmin dan muslim itu setelah wafatnya Nabiullah Isa alaihi salam di akhir zaman nanti, yakni menjelang hari kiamat sampai nanti. Masya Allah, ini janjinya Rasulullah alaihi salatu wassalam, khabarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitab At-Tauhid, ketika mengambil faedah dari hadis Ta'ifah Al-Mansurah, beliau mengatakan ini merupakan satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu ta'ifah, satu kelompok berhadapan dengan sekian banyak kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang, tetapi satu kelompok inilah yang menang. Satu kelompok inilah yang tampil dengan kebenaran. Satu kelompok inilah yang meredam musuh-musuh mereka tadi. Tidak membahayakan mereka yang menyelisihi mereka. Dan membahayakan mereka yang melemahkan semangat mereka. Satu kelompok. Dalam keadaan semua panah-panah musuh-musuh sunnah itu diarahkan, dibidikkan kepada Ta'ifah Al-Mansurah tadi. Subhanallah, tidak goyah, tidak bisa punah, tidak bisa sirna. Walaupun kekuatan musuh-musuh agama bersatu, konspirasi yang kafirnya, yang munafiknya, yang ahli bid'ahnya, dari semua sekte-sekte yang ada, bersatu, berkonspirasi, berkoalisi, tidak bakal mampu untuk membasmi salafisme. Tidak bakal mampu untuk meredam atau untuk memberangus salafiyin. Justru sebaliknya, berita gembira bisyarah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, justru yang menang itu Ta'ifah Al-Mansurah. Yang kalah musuh-musuh sunnah. Luar biasa. Ta'ifah Al-Mansurah menang dengan hujjah wal bayan. Dengan hujah-hujah mereka, dengan argumentasi-argumentasi mereka, mematahkan syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah, syubhat-syubhatnya orang-orang yang menyimpang, patah. Dengan argumentasi ahlu sunnah, Ta'ifah Al-Mansurah, salafiyin, dikarenakan hujah mereka, Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan menang dengan saif wa sinan, dengan pedang mereka, dengan tombak-tombak mereka. Menang ketika kalau seandainya Allah takdirkan terjadi peperangan antara salafiyin, antara ahlu sunnati wal jamaah dengan orang-orang kafir atau dengan sekte-sekte sesat yang dikafirkan para ulama, akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Sebagaimana yang sekarang dirasakan oleh ikhwanuna, saudara-saudara kita, salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah yang ada di Yaman, yang perang melawan Houthah, Rafidah, Kafirah, Hajirah. Allah beri kemenangan-kemenangan kepada mereka. Alhamdulillah ta'ala wa taufiq. Hujjah menang. Perang juga menang. Yang namanya menang itu menang harus ada korbannya. Jangan mengatakan menang tidak ada korban. Perjuangan ada korbannya. Barakallahu fikum. Tadi kemenangan selalu berada di tangan ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Faifa al-mansur. Luar biasa. Al-istimrar wal-baqa. Dari sini muncul barakallahu fikum penambahan dari poin tadi. Keistimewaan dan kelebihannya salafiyah as-sabat wa rusukh. Itu konsekuensi daripada kelangsungan mereka sampai yaumul qiyamah. Adanya as-sabat wa rusukh. Sabat tegar, teguh, kokoh, tidak goyah dengan berbagai macam fitnah-fitnah apapun. Barakallahu fikum. Sebesar apapun fitnahnya, sedahsyat apapun gelombang syubhatnya, tidak akan mampu menggoyahkan prinsip salafiyah ini. Tidak akan mampu menggoyahkan prinsip salafiyin yang betul-betul mutamassik di sunnah. As-sabat wa rusuh. Dikatakan oleh Syekh Abdul bin Shalih Al-Qasimi, kata beliau ketika menjelaskan tentang masalah ini as-sabat wa rusuh, fala tu'athiru fihi taghayyurat siyasiyah aw al-ijtima'iyah li'anna mabnahu 'ala al-'ilmi wal-wahy walladhi yuthmiru al-yaqin was-sabata wal-quwwata fi akhdhi ad-din. Tidak akan menggoyahkan salafiyah ini. Tidak akan menggoyahkan salafiyin yang mutamassik bisunnah yang sungguh. Adanya perubahan-perubahan politik, perubahan-perubahan sosial, gejolak-gejolak masyarakat, fitnah-fitnah yang ada, tidak bakal. Sebab salafiyah itu dibangun di atas ilmu dan wahyu. Salafiyah itu membuahkan keyakinan, membuahkan ketegaran, keteguhan, membuahkan kekuatan dalam mengambil agama Allah yang mulia ini. As-sabat wa rusuh. Ini yang dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muwaffaq man waffaqahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah, luar biasa. Berikutnya lagi, yang ke. Yang berapa? Nah, masya Allah. Sebelum yang keenam, tadi belum nyinggung yang menyimpang ya, Pak? Iya, sampai lupa ya. Masya Allah. Nama ya, Pak? Adapun ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Mereka di tengah-tengah mereka terjadi yang namanya furqah wal ikhtilaf. Centang perenang di tengah-tengah mereka. Syiah Rafidah, sektenya macam-macam. Khawarij, sektenya macam-macam. Sufiyah, tarekatnya macam-macam. Ikhwanul Muflisin, memiliki banyak pecahan-pecahan yang lain. Hampir semua sekte-sekte yang ada, tidak ada yang bersatu akidah. Bahkan di kalangan Mu'tazilah, di kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah dan semisal mereka, satu sama lain saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, padahal sama-sama Mu'tazilah. Itu dikarenakan mereka tidak kembali kepada wahyu, kembali kepada akal-akal dan ra'yu-ra'yu mereka semata. Dan pada mereka goncang. Goncangan ya, ikhwan. Tidak ada rusuh, dan pada mereka tidak ada yang namanya istimewal baqa. Punah. Barakallahu'alaikum, punah. Sekte Jahmiyah, sektenya punah. Secara masa lalu, pemahamannya mungkin masih ada. Barakallahu'alaikum, Mu'tazilah, sekte Mu'tazilah yang dulu punah. Pemahaman mungkin masih ada. Banyak yang punah, barakallahu'alaikum. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang istimrar. Itu semua dikarenakan bukan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ada sekilas. Yang keenam adalah asy-syumuliyah. Salafiyah, salafisme itu di antara kekhususan keistimewaan dan syiarnya adalah syumuliyah. Asy-syumuliyah itu maknanya menyeluruh. Prinsipnya menyeluruh, pemahamannya menyeluruh, metodologinya menyeluruh. Dan kalau sudah menyeluruh berarti telah sempurna. Barakallahu fiik. Baik. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, disebutkan dalam majmu' kutub wa rasail wa fatawa Syekh Rabi bin Hadi di jilid yang ke-14 halaman 170. Beliau ditanya, hal qadaya al-manhaj as-salafi qasiratun ala masail al-i'tiqadi faqat am hiya shamilatun likulli ad-din bima fi dhalika al-manhaj as-syar'i fil islah. Apakah permasalahan salafisme ini hanya terbatas pada akidah saja? Ataukah salafisme ini mencakup menyeluruh, mencakup semua agama yang ada, yang termasuk di dalamnya adalah metodologi memperbaiki umat? Jawabannya beliau, kata Syekh Rabi hafizahullah, innal manhaj salafi syamilun lil aqaidi wal manahij أو للعقيدة والمنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد وكل سبل الحياة بما في ذلك المنهج السائر في الإصلاح ولا يجوز الخروج عن هذا المنهج في أي مجال وبأي حال من الأحوال. ما شاء الله. Gamblang jelas padat. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya manhaj salaf, salafisme itu syamil, menyeluruh, meliputi akidah, manhaj yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka salafisme, manhaj salaf meliputi akidah, ibadah, muamalah, siasah, masalah siasat, iktisad, ekonomi, dan semua jalan kehidupan, semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya manhaj, metodologi untuk islah, perbaikan umat. Dan beliau menegaskan tidak diperbolehkan keluar dari manhaj ini di tempat apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kalau Anda keluar dari salafiyah, itu keluar dari pemahaman yang benar, bisa mungkin keluar dari Islam itu sendiri. Tidak boleh. Syamil. Nah, yang namanya salafiyah, Quran, sunnah, pemahaman salaf sempurna. Islam sempurna, sunnah sempurna, salafiyah juga sempurna. Dan menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan kita. Dari mulai akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, perkara ekonomi, perkara siasa, perniagaan, terkait dengan semuanya. Sampai urusan pribadi kita, buang hati kita, bahkan semua yang ada barakallahu. Nah, sehingga tidak sedikit pun, sekejap pun lepas dari Islam yang mulia ini. Barakallahu. Dasarnya ya banyak. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sempurnanya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Syumuliyah. Juga disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salsif Al-Qasimi. Ketika menjelaskan prinsip ini, katanya beliau hafizahullah, fahuwa manhajun yurabbi ala al-aqidah as-sahihah wa ala ibadatillah bi ikhlasin lillah wa ittiba'in lirrasul sallallahu alaihi wasallam وعلى معاملات مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد منهج يسعى لإصلاح الدين والدنيا وإصلاح الراعي والرعية وإلى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يحقق حفظ الدين والأنفس والأعراض والأموال والعقول التي هي الضروريات الخمس. بارك الله فيكم. منهج سلفي. منهج yang mentarbiyah kaum muslimin di atas akidah yang sahih. Mentarbiyah kaum muslimin di atas ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentarbiyah kaum muslimin di atas muamalah yang dibangun di atas prinsip menggapai kemaslahatan, menolak mafsadat. Sebuah manhaj yang berupaya memperbaiki agama dan dunia, memperbaiki rakyat dan penguasanya, membangun hubungan baik antara hakim dan mahkum, penguasa dengan rakyatnya, dengan perkara-perkara yang bisa mewujudkan terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya kehormatan, terjaganya harta benda, terjaganya akal. Ini merupakan lima perkara penting pada Bani Adam. Agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal. Menyeluruh itu. Dari sini, fanatina azakumullah, tidak diperbolehkan untuk keluar dari para salafisme. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk kembali kepada salafisme dalam semua aspek kehidupan yang ada. Semuanya ada penjelasannya dengan sempurna, dengan rinci, dengan detail, dengan dasar Quran, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Akidah kaum muslimin harus salafiyah. Ibadah kaum muslimin harus salafiyah. Muamalah kaum muslimin harus salafiyah. Akhlak wa adab harus salafiyah. Dakwah harus salafiyah. Sampai urusan pernikahan harus salafiyah. Berbangsa dan bernegara salafiyah. Bermasyarakat, berukhuwah salafiyah. Sampai urusan buang hajat harus di atas prinsip salafiyah. Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Semuanya. Ini yang tidak ada pada sekte-sekte yang menyimpang. Dikarenakan masing-masing sekte hanya mengambil sebagian daripada agama. Yang ini fokus akhlak doang. Kayak. Tuh, kok diem saja. Kayak. Cuma topik. Fadilah terus. Yang ini fokus politik saja. Siasat saja. Fadilah muslimin. Yang ini masalah suluk. Suluk, pembersihan jiwa, tasawuf sufiyah. Masing-masing hanya mencomot agama sebagian-sebagian. Dan rata-rata mereka tidak perhatian dengan akidah yang sahihah. Ahlus sunnah semuanya, salafiyah semuanya, akidah secara kafah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah anda kepada Islam secara kafah, totalitas dari semua aspek kehidupan yang ada. Ingin perbaikan dunia, perbaiki dengan bimbingan salafiyah. Ingin perbaikan muamalah, perbaiki dengan bimbingan salafiyah. Semuanya dengan salafiyah. Itu syumuliyatul manhaj. Manhajnya sempurna dan mencakup. Barakallahu fikum. Syumuliyah namanya. Barakallahu fikum. Yang ketujuh ya? Masya Allah. Semangat ini depan saya. Nah, makanya saya tambah semangat ini. Yang semangat ini yang depan-depan ini. Masya Allah. Ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah al-wasatiyah. Salafisme, salafiyah itu memiliki prinsip al-wasatiyah wal-i'tidal. Sikap pertengahan dan sikap adil. Dalam semua aspek kehidupan mereka. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Tidak melampaui batas, juga tidak kelebihan. Tengah-tengahnya itu di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaful ummah. Ini keistimewaan Islam dan juga keistimewaan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan keistimewaannya salafiyah. Islam, sunnah, salafiyah, sami mawon, semuanya sama. Wasatiyah. Ini adalah prinsip Islam ya. Di antara dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, umat yang pertengahan, umat yang terbaik, umat yang adil. Di antara dalil-dalil yang lainnya adalah yang disebutkan di dalam Al-Fatihah ketika kita semuanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon hidayah. Kita mengatakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Ya Allah, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Di tengah-tengah siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Di suatu dalam ayat yang lain, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para kelasiku. Bukan jalannya yang dimurkai, ini belok kanan. Bukan jalannya orang sesat, belok kiri. Tapi yang betul lurus, wasatiyah, pertengahan, i'tidal, adil. Di atas siratal mustaqim, tidak belok kanan, juga tidak belok kiri. Juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa fikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikuti dia, wa la tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul, jalan-jalan pendek yang banyak, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. As-subul itu al-bid'ah wa syubhat. Disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, salah seorang imam tabi'in dalam karya tafsir, yang namanya as-subul adalah bid'ah, bid'ah dan syubhat-syubhat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayat di atas. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda'. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu wasallam pernah menggariskan untuk kami garis yang lurus. Beliau mengatakan hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Kemudian Rasulullah menggariskan sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak. Sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Kanan kiri, kanan kiri. Rasul mengatakan hadhihi subul. Inilah yang namanya subul. Pada masing-masing jalan tadi ada setannya yang mengajak umat kepadanya. Lalu membacakan ayat di atas. Sehingga yang arah kanan, arah kiri adalah subul syaitan, jalan-jalan syaitan, jalan-jalannya orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah, salafiyah, salafisme, siratal mustaqim, Islam, sunnah, alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tengah-tengah. Di sebelahnya ada yang nyimpang ke arah kanan, nyimpang sebelah kiri. Ini adalah subul syaitan, jalan-jalan syaitan, al-firaqul dhalah, sekte-sekte yang sesat. Maka Islam pertengahan antara yang dimurkai Yahudi, yang disesatkan Nasrani. Sebagaimana Salafiyin Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah, pertengahan antara sekte yang menyimpang sebelah kanan, sekte menyimpang sebelah kiri. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka, baik urusan prinsipnya sampai urusan muamalahnya. Wasatiyah. Mau dirinci? Mau dirinci? Wah, dalam semua kayaknya ini ya. Hah? Sudah. Goyang-goyang ini kayaknya. Jawabannya wajib dirinci. Perinciannya dengan menyebutkan poin-poin. Ini sekaligus untuk menjawab tuduhan, tudingan yang salah alamat kepada salafisme. Baik, kita bikin contoh dalam pembahasan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tentang masalah akidah yang begitu mendasar, masalah ketuhanan, kata mereka. Masalah sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Salafiyah, Ahlussunnah, Salafiyin, Islam punya prinsip terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Prinsipnya ringkas, tapi padat. Isbatun bila tamsil, bila tashbih, tanzihun bila ta'til. Yang ini tolong fokus, ngantuk bahaya. Dalam keras sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Ahlu Sunnah Salafin punya prinsip isbat, yaitu menetapkan bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dalilnya apa? Quran dan hadis. Ketika Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim menetapkan sebuah sifat, Ahlu Sunnah menetapkannya. Ketika Rasulullah SAW menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah dalam hadis, Salafiyah menetapkannya karena ada nas Quran dan hadisnya. Ditetapkan, disebutkan maknanya secara bahasa. Tapi ingat, bila tamsil, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dengan tanpa menyerupakan, memisalkannya dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluknya. tidak sama dengan makhluknya. Ini kaidahnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalimat laisa kamitslihi syai'un itu menolak tamtsil, menolak tasybih bagi Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah pada hakikatnya, walaupun mungkin sama namanya, tapi beda kaifiah dan hakikat. Tolak tamtsil. Kalimat wa huwa as-sami'ul basir isbat, menetapkan nama as-sami', nama al-basir dengan sifatnya as-sam' wal basar. Allah mendengar dan melihat. Disifatkan dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ayat ini merupakan dusturu ahli sunnah, undang-undang kaidah ahli sunnah dalam perkara asma dan sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim membantah orang-orang Yahudi yang menyatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Dibantah. Hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan-tangan Yahudi itu yang terbelenggu dan dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Allah mengatakan setelah itu, fal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang menginfakkan, membelanjakan apa yang Allah kehendaki. Yadahu, bahasa Arab yang namanya yadun artinya tangan, dimanakan secara bahasa. Al-Quran menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan, tetapi tidak memberitakan kayak apa tangannya. Maka ahlu sunnah menetapkan namanya isbat. Karena Al-Quran telah menyatakan Allah memiliki dua tangan, maka kita menyatakan Allah memiliki dua tangan. Tapi ingat, bila tamtsil, tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan makhluknya. Beda. Tangannya antum dengan tangan semut aja beda. Tangannya antum dengan tangannya monyet juga berbeda. Tangannya antum dengan tangan gajah juga berbeda. Iya apa ya? Antara makhluk, apalagi Allah Azza wa Jal. Tidak boleh kamu serupakan dengan makhluknya. Diisbatkan, diisbatkan. Dikarenakan ayat yang mengatakan demikian. Bagaimana? Wallahu a'lam. Allah hanya memberitakan memiliki kedua tangan, tidak memberitakan bagaimana hakikat dan kaifiatnya. Kita tetapkan Allah memiliki dua tangan, membentang, Allah membentangkan kedua tangannya, berinfak sebagaimana Allah kehendaki. Jangan diserupakan dengan makhluknya, jangan membayangkan kayak apa. Itu perkara gaib. Tenang. Paham ya? Namanya isbatun bila tamtsil. Kemudian ahlu sunnah menyatakan tanzihun bila ta'til. Ahlu sunnah juga punya prinsip tanzih. Tanzih mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari sifat-sifat keaiban, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tercela. Ditiadakan dari Allah, disucikan Allah daripadanya. Tapi ingat, bila ta'til, dengan tanpa menolak sifat-sifat yang diisbatkan tadi. Dan itu banyak dalam nashul Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan kezaliman dari dirinya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun. Kita mengatakan na'am, Allah tidak menzalimi siapapun. Allah tidak punya sifat kezaliman. Allah punya sifat keadilan. Kesempurnaan lawan dari kezaliman. Tiadakan. Allah meniadakan ngantuk, meniadakan mati dari dirinya. Naam, kita mengatakan Allah zat yang maha hidup. Diisbatkan sifatul hayah, kehidupan bagi Allah Azza. Itu kan seterusnya. Semua sifat yang tercela, yang jelek, yang kurang, ditanzih. Allah disucikan daripadanya. Tapi ingat, tidak boleh kamu ta'til. Tidak boleh kamu menolak sifat-sifat yang lain yang Allah isbatkan. Namanya isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Dasarnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, dan sifat-sifat Allah tak terbatas. Kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla termasuk sifatnya Allah Azza wa Jalla. Kalamnya Allah tak terbatas. Walaupun lautan menjadi tintanya, pohon-pohon sebagai penanya, menuliskan kalamullah, tidak akan pernah habis kalamullah tadi. Walaupun ditambahi 7 lautan. Dengan dalam nasul Quran. Tak terbatas. Tidak dibatasi dengan sifat wajib 1. Sifat mustahil 1. Sifat jaiz 20. Tidak ada dalilnya. Tak terbatas. Ini prinsipnya. Ayo anak. Prinsipnya ahlus sunnah wasatiyah. Yang menyimpang dalam bab ini ada yang kanan ada yang kiri. Yang menyimpang adalah dari kalangan mujassimah. Mujassimah itu bukan dari kalangan salafiyin, bukan dari kalangan ahlus sunnah, bukan yang punya pemahaman salafiyah salafisme. Jangan salah alamat, jangan salah tuduh. Mujassimah itu dari kalangan rafidhah. Dari kalangan rafidhah dan semua yang mujassimah. Apa itu mujassimah? Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan disamakan, diserupakan dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Dia mengatakan Allah itu punya tangan kayak tangan saya ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini kekufuran, kemusyrikan barakallahu. Ini dibantah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu namanya mujassimah. Sebagian mereka menuduh salafiyin, menuduh ahlus sunnah mujassimah. Kamu tuh mujassimah. Kenapa kamu mujassimah? Dikarenakan mengisbatkan, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Yang menuduh ahlus sunnah sebagai mujassimah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, mereka semua disebut dengan Mu'attilah. Terkhusus dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah mengklaim ahlus sunnah, mengklaim salafiyin sebagai mujassimah dikarenakan mereka mengisbatkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Salah alamat. Salah alamat. Alamatkan kepada Rafidhah, Syiar Rafidhah dan beberapa sekte mereka yang lainnya hanya bersama dengan mereka. Kami ahlu sunnah wal jamaah salafiyin menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dengan nasul Quran, dengan nasul hadis, dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Barakallahu fikum. Lain. Maksud kami itu mujassimah, Anda menjasadkan Allah. Apa yang antum maukan dengan makna menjasadkan Allah? Kamu mengatakan Allah punya tangan, berarti menjasadkan Allah. Tidak demikian maknanya. Kita hanya meyakini seperti yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Al-Quran menyatakan Allah memiliki tangan. Kita tidak tahu bagaimana hakikat tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengatakan Allah memiliki 2 tangan. Tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha Agung, Maha Besar. Barakallahu fikum. Wahaka. Itu Asy'ariyah. Mereka mengatakan demikian. Ini mujassimah, musyabbihah. Itu bukan ahlu sunnah. Yang seberangnya lagi. Dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka termasuk mu'attilah juz'iyah. Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 1 sifat wajib wujud. 1 sifat yang mustahil al-adam. 20 sifat wajib. Jaiz. Asy'ariyah mengatakan 7. Dilengkapi dengan Maturidiyah menjadi 20. Allah wujud kita baqa. Itu sifatnya mereka. Mukhalafatu lil hawatisi. Kok jadi apa? karena banyak didendangkan. Tarik kalau itu. Paham ya? Mahu. Tarik kalau itu. Kita menyatakan Anda membatasi 20 itu dari mana dalilnya? Terkait dengan sifat-sifat Allah perkara gaib. Sebagaimana kita tidak pernah tahu zatnya Allah, kita juga tidak tahu bagaimana sifatnya Allah. Kita yakin Allah itu ada, memiliki sifat yang sempurna, tapi tidak pernah dikasih tahu bagaimana hakikatnya nanti. Nanti di yaumul qiyamah, bagi ahli jannah, bagi ahli surga, dalam surganya Allah Azza wa Jal, dan di arasatul qiyamah, nanti akan melihat wajah Allah Azza wa Jal. Nanti, tidak sekarang. Dari mana kamu mengatakan 20 sifat? Mengisbatkan wujud, kidam, baqa, kalam, ilmu, haya, kudrah, dan yang lain-lainnya. Hah? Mereka mengatakan pasti menggunakan akal. Hujjah mereka akal. Allah harus haya, harus punya ilmu, harus punya kudrah, harus punya iradah, harus punya kalam, sama', basar. Kita tanyakan kepada Asy'ariyah, Anda dengan prinsip Anda juga menjasadkan Allah Azza wa Jalla. Anda menjasmanikan Allah Azza wa Jalla. Anda menyatakan Allah itu hidup, manusia juga hidup. Anda mengatakan Allah punya ilmu, manusia juga punya ilmu. Anda mengatakan Allah berbicara, makhluk juga bicara. Anda mengatakan Allah punya kehendak, makhluk juga punya kehendak. Anda mengatakan Allah punya kudrah, makhluk juga punya kudrah. Anda mengatakan Allah berbicara, Allah melihat, mendengar, makhluk juga demikian. Anda juga demikian berarti. Dengan prinsip Anda, Anda menjasmanikan Allah. Oh, enggak bisa. Kita punya prinsip. Mukhalafatu lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Ya sama kalau begitu. Kalau Anda menggunakan akal, kami menggunakan ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, nasul Quran. Allah enggak sama dengan siapapun. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Allah enggak sama dengan makhluknya. Nasul ayat, Anda pakai akal, kami menggunakan ayat. Sama saja. Allah mengisbatkan Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki kedua mata, Allah memiliki telapak kaki, Allah memiliki sifat ketinggian, Allah begini, begini. Dalam nasul Quran, Allah mencintai, Allah meridai, Allah membenci, Allah datang. Itu semuanya dengan nas Quran dan hadis. Kita isbatkan itu dengan keyakinan, tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana Anda mengatakan Allah berbicara, Allah melihat, Allah mendengar, tidak sama dengan makhluknya. Sama saja. Kalau Anda menolak sifat-sifat yang lainnya, menolak Allah punya tangan, menolak Allah mencintai, menolak Allah meridai, dengan alasan sama dengan makhluknya, tolak juga sifat yang kamu isbatkan tadi. Kamu harus mengatakan Allah tidak hidup, Allah tidak punya ilmu, Allah tidak punya kalam, tidak punya iradah, tidak punya kudrah, tidak punya sana, tidak punya basar. Kenapa? Sama kayak makhluknya. Barakallahu fikum. Dasar kamu akal, dasar kami ayat dan hadis. Sehingga salah kaprah orang-orang yang menuduh salafiyin sebagai mujassimah, menjasmanikan Allah, salah kaprah, salah alamat. Dan memang disebutkan tadi oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lain, memang ciri-cirinya Jahmiyah, ciri-cirinya Mu'atilah, menuduh Ahlu Sunnah Mujassimah. Padahal tidak demikian. Dalam keadaan yang sama, Al-Mujassimah tadi, dari kalangan Rafidhah tadi, menuduh Ahlu Sunnah Mu'atilah. Jadi semuanya ngantem ya ikhwan, tapi semuanya salah alamat. Ahlu Sunnah Mujassimah, salah alamat yang kena sebelah sana itu. Ha? Mujassim mengatakan kamu Mu'atilah, salah alamat yang kena mereka itu. Alusnah pertengahan, wasatiyah, i'tidal, pertengahan dengan dasar yang jelas Quran, hadis dengan pemahaman salaf, enggak pakai akal. Dalam bab sifatnya Allah Azza wa Jalla enggak boleh pakai akal. Perkara baik Quran, hadis. ahlu sunnah, bukan mu'atilah, bukan asy'ariyah, bukan maturidiyah, bukan mu'tazilah, bukan jahmiyah, juga bukan musyabihah, bukan rafidah, bukan syiah. Ahlu sunnah dengan bimbingan yang benar, Quran dan sunnah. Wasatiyah. Namun banyak orang yang tidak paham. Mereka sering kali menyebutkan, menuduh dengan membawakan kisah palsu yang dialamatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menuduh Ibnu Taimiyah pernah berkhutbah di masjid Syam di atas mimbar memberitakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, dikatakan seperti turunnya saya dari mimbar ini, turun dari mimbar mencontohkan turunnya Allah ke langit dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dikatakan mereka mujassimah. Ini riwayat yang palsu. Sumber mereka cuma satu, Ibnu Khaldun, sang pengembara. Ketika dibaca langsung dari buku sejarah Ibnu Khaldun, ternyata pada tahun yang disebutkan oleh dia, Ibnu Taimiyah sedang dipenjara. Bagaimanapun khutbah. Dan tidak sebagaimana prinsipnya, akidahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga mereka mengadakan gerib istirah, mengada-adakan atas nama Salafiyin, terutama atas nama Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maaf, salah alamat. Ahlu sunnah, Salafiyin, tidak mu'atilah kayak anda Asy'ariyah, anda Maturidiyah, anda Mu'tazilah, anda Jahmiyah, anda menyimpang. Tidak boleh, bukan pula musyabbihah, masilah mujassimah. La hadza wa la hadza, wasatun bainahuma, pertengahan antara keduanya. Barakallahu fikum. Ini saya bacakan, sengaja saya sampaikan, walaupun bab semacam ini khonatin azabumullah harus dikaji lebih dalam, lebih hati-hati dikatakan perkara gaib, dan ahlu sunnah memiliki qawaid, kaidah dalam memahami asma dan sifat dengan bimbingan Quran dan sunnah. Anda harus baca lagi setelah itu. Saya bawakan dikarenakan di antara yang sedang digencarkan oleh kalangan sufiyah di zaman sekarang ini. Mereka betul-betul menghantam salafiyin, menghantam salafi, menghantam yang kata mereka wahabi dengan julukan yang mengerikan. Tapi salah alamat. Mengatakan mereka mujassimah. Salafiyin mujassimah. Menjasmanikan Allah Azza wa Jalla. Salah alamat. Ingat mereka mengatakan mereka sesat, menyesatkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan kafir salafiyin dan wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Mengkafirkan dengan tanpa sebab, mengkafirkan dengan kejahilan, mengkafirkan karena salah alamat. Mungkin bodoh, tidak mengerti bagaimana prinsip salaf dalam masalah ini, atau memang punya misi untuk membuat umat lari daripada salafisme yang mulia ini. Jam 12 persis. Saya cukup sekian saja, ikhwan. Untuk yang berikutnya insya Allah akan kaji lagi, lebih-lebih lagi contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain terkait dengan prinsip wasatiyah dan i'tidal ini, dikarenakan inilah yang membedakan antara salafiyah dengan sekte-sekte yang lain. Akan saya angkat poin-poin yang sedang hangat di zaman sekarang ini, tuduhan-tuduhan mereka terhadap ahlu sunnah salafiyin. Walhamdulillah rabbil alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hadzirukum.